teganya dirimu sentuh aku dengan cintamu. Secepat itu dan kini kau berlalu. Ku hilang karenamu, aku tersesat karenamu. Hancur sudah semua karenamu. Dimanakah engkau kini? Aku berselimut sepi, menangis memanggil namamu. Kemana harus ku cari saat rindu membunuhku? Jangan jadikan hati ini hati tak bertuan. Sakit terasa pilu, teganya dirimu sentuh aku dengan cintamu. Secepat itu dan kini kau berhenti.